50 languages. 76 Memberi alasan 2. Kenapa kamu tidak datang? Saya sakit. Saya tidak datang karena saya sakit. Kenapa dia tidak datang? Dia lelah. Dia tidak datang karena dia lelah. Kenapa dia tidak datang? Dia tidak berminat. Dia tidak datang karena dia tidak berminat. Kenapa kalian tidak datang? Mobil kami rusak. Kami tidak datang karena mobil kami rusak. Kenapa orang-orang tidak datang? Mereka ketinggalan kereta. Mereka tidak datang karena ketinggalan kereta. Kenapa kamu tidak datang? Saya tidak boleh datang. Saya tidak datang karena saya tidak boleh datang.